Apakah larangan memakai cincin bagi laki-laki hanya sekedar pakai emas, ataukah ada yang lainnya? Bagaimana cincin yang dari besi? Jazakallahu khairan. Dari emas tidak boleh bagi laki-laki, ya. Besi juga nggak boleh. Terus pakai apa, Ustaz? Perak. Cincin yang dipakai oleh Rasulullah SAW diriwayatkan Allah Ta'ala alam adalah sejenis perak yang kalau ditekankan ke sesuatu akan ngecap dia putih-putihnya. Dan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai khatam, sebagai tanda stempel. Adapun emas sudah pernah dan sering kita dengar hadisnya, Rasulullah memegang sutra dan memegang emas kemudian menyatakan hadan haram ala dukuri ummati, dua perkara ini haram bagi laki-laki umatku. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun besi disebutkan dengan lafaz bahwa itu adalah perhiasan, atau dengan makna ya, perhiasan ahli nar. Besi itu adalah aksesorisnya penduduk neraka, dirantai, dibelenggu dengan besi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak disunahkan, bahkan dilarang untuk merhias dengan besi. Bagaimana kalau ada hadis yang kita sering dengar, berikanlah maharnya walaupun cincin dari besi? Itu ungkapan untuk menunjukkan betapa murahnya. Cincin dari besi itu gak ada harganya. Bukan berarti bolehnya memakai cincin dari besi, tetapi itu adalah perkara walaupun sangat murahnya, tapi harus ada mahar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.